Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yahibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan pembahasan berkaitan dengan pasal yang baru, al-haqqu fil mas'alah wa kashful ghita' an hadhil mas'alah, yakni berkaitan dengan bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengutus para rasulnya, menurunkan para kitabnya, menciptakan langit dan bumi agar diibadahi, ditauhidkan, ditaati oleh para hambanya. Sebuah ayat dari surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tayyib. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Fasal syirkul wasathah. Sebuah pasal yang menjelaskan tentang syirik al-wasathah, perantara. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, wa waqa'at mas'alah, dan ada sebuah permasalahan. Wa hiya, yaitu annal musyrika innama qasduhu ta'zimu janabi rabbi tabaraka wa ta'ala. Seorang musyrik, seorang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, mengibadahi selain Allah Azza wa Jalla, dia ketika melakukan kesyirikan tersebut, tujuannya adalah mengagungkan janabi Rabbi Tabaraka wa Ta'ala, sisi keagungan Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Ini dia melakukannya dalam rangka mengagungkan Allah Azza wa Jal. Wa annahu li'azamatihi la yanbaghi ad-dukhul 'alayhi illa bil wasa'iti wasyufa'a. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala li'azamatihi, dikarenakan keagungannya, zat yang maha agung, la yanbaghi, tidak sepantasnya ad-dukhul 'alayhi, langsung masuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, illa bil wasa'id, kecuali harus dengan adanya perantara. Wasyufa'a, ya sama dengan perantara, wasilah. Nah, kahalil muluk, seperti keadaan para raja. Ya, yang namanya raja itu kan tidak langsung, nah, rakyatnya bisa langsung ketemu dengan rajanya. Tayyib. Fal musyrik lam yaqsid al-istihanah bi janabi rububiyah. Maka seorang musyrik tidak memaksudkan untuk menghinakan Allah Subhanahu wa taala tidak berkeinginan untuk menghinakan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Wa innama qasada ta'zimahu atau qasdu ta'zimihi, dan yang dimaukan oleh mereka adalah mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika di sana ada yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, berdoa, memohon kepada selain Allah Ta'ala, itu anggapan mereka justru ini mengagungkan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu zat yang agung, seperti raja. Tidak pantas kalau kita langsung ya ujlas-ujlus gitu ya, tanpa adab ya, masuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala, si musyrik mengatakan, innama a'budu hadhihi alwasaita litaqarrubani ilaihi. Aku menyembah, beribadah, memohon, berdoa kepada para perantara ini hanya dengan tujuan agar litaqarrubani ilaih, agar perantara-perantara, wasilah-wasilah tadi mendekatkan diriku kepada Allah Azza wa Jal. Tayyib, agar didekatkan kepada Allah Ta'ala. Watadullani, dan agar perantaraku tadi memberikan jalan kepadaku bagaimana menghadap Allah Azza wa Jal. Watudkhilani alaih, dan agar membawa aku ya masuk menghadap Allah Azza wa Jal. Tayyib. Fahuwal maksud, inilah yang menjadi tujuan dari si musyrik. Wa hadhi wasail wa syufa'a, dan perantara-perantara dan wasilah-wasilah ini tadi, falima kana hadzal qadr mujibal lisahati, kenapa justru dengan adanya perantara-perantara tersebut, dengan adanya wasilah-wasilah tadi, ini mulai membantah mereka, kenapa dengan adanya perantara-perantara, wasilah-wasilah yang disembah, dijadikan perantara oleh orang-orang musyrik, itu mujiban lisahati, justru menjadi perkara yang mengharuskan datangnya murka Allah Azza wa Jal. Iya, mengharuskan datangnya murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghadabihi tabaraka wa ta'ala, menyebabkan adanya murka darinya. Tayyib. Wa mukhallidan finnar, menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka kalau meninggal dunia belum bertobat dari kesyirikannya. Wa mujiban lisafki dima'i ashabi, kenapa juga perbuatan syirik menjadikan dan menyebabkan tertumpahnya ya darah, atau boleh ditumpahkannya darah pelakunya, dan ini yang berada adalah penguasa. Tayyib. Wastibahati harimihim wa amwalihim, juga kenapa dengan adanya perantara-perantara wasilah tersebut justru menjadikan istibahah ya, bolehnya, halalnya, naam, kehormatan atau perkara haramnya mereka, demikian pula halalnya harta-harta mereka. Tayyib. Sehingga ini merupakan pertanyaan yang bukan untuk dijawab, namun pertanyaan dengan tujuan untuk membantah mereka. Kenapa? Kalau seandainya sekutu, wasilah, perantara itu diridai oleh Allah Azza wa Jalla, seharusnya tidak menyebabkan hal-hal tadi. Allah Azza wa Jalla tidak akan murka, Allah Ta'ala tidak akan menjadikan pelakunya kekal dalam neraka, dan semisalnya. Nah, sehingga ketika Allah Azza wa Jalla telah menetapkan melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam bahwasanya perantara-perantara yang dijadikan tandingan, dijadikan wasilah oleh orang-orang musyrik, ya, menjadi sebab hal-hal yang tidak baik tadi, menunjukkan Allah Azza wa Jalla tidak ridha, ya, dengan model cara ibadah seperti itu, ya, dengan model ibadah seperti itu. Karena Allah Azza wa Jalla tidak seperti, ya, para raja yang ada di dunia ini, meminta harus melewati orang dalam, harus melewati perantara, harus melewati orang yang dikenal oleh sang raja dan semisalnya. Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Maha Mendengar dan mengabulkan doa seorang hamba. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun kita berdoa, langsung memohon kepada Allah Azza wa Jalla, insyaAllah akan terkabulkan mustajab. Tayyib. Berikutnya, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, setelah menukilkan ataukah memaparkan permasalahan babusan, وَتَرَطَّبَ عَلَى هَذَا سُؤَالٌ آخَرٌ. Dan dari permasalahan barusan, di sana muncul pertanyaan yang berikutnya. وَهُوَ Pertanyaan tersebut adalah, هَلْ يَجُوزُ أَيَشْرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ أَتَّقَرُّبَ إِلَيْهِ بِالشُّفَعَ وَالْوَسَائِدِ. Pertanyaannya adalah, apakah boleh, ya, lumrah dan wajar, na'am, berlaku Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat syariat, mengizinkan, meridhai, membolehkan li'ibadihi kepada para hambanya, at-taqarrub ilaih, agar atau untuk para hambanya mendekatkan diri kepadanya dengan melalui perantara dan wasilah. Apakah Allah Azza wa Jalla membolehkan seperti itu, mengizinkan membuat syariat seperti barusan? Naam. Fayakunu tahrimu hadha innamastufida minasyara', sehingga pengharaman atas masalah ini hanya diambil dari syariat saja. Am dalika qabihun fil fitri wal unqul, atau perkara tersebut merupakan jelek, perkara yang tidak baik, ditinjau dari sisi, ya, naluri manusia. Naam. Demikian pula ditinjau dari sisi akal sehat manusia. Tayyib. Qabihun fil fitri wal unqulu yamtani'u an ta'tiya bihi syari'ah, dan demikian pula akal menolak, mencegah, ya, tepatnya menolak, an ta'tiya bihi syari'ah, di mana syariat akan datang dengan model seperti itu, ya, adanya syariat dari Allah Azza wa Jalla membolehkan para hambanya untuk mendekatkan diri kepadanya dengan perantara dan wasilah. Secara naluri fitrah manusia, ya, itu perkara yang tidak baik. Nah, ditinjau dari si akal sehat pun tidak masuk akal, tidak diterima dari si akal seperti itu. Nah, bal ja'ati syara'i'u bi taqriri ma fil fitri wal uqul. Namun sebaliknya, ternyata asy-syara'i', syariat-syariat yang ada, datang dari Allah Azza wa Jalla, bitaqriri ma fil fitri wal unqul min qubahihi alladhi huwa aqbahu min kulli qabih. Datang menetapkan sebuah perkara yang ditinjau dari sisi naluri fitrah manusia, ditinjau dari si akal, menunjukkan perkara tersebut, ya, jelek, ya, keji, tidak selaras, tidak baik. Alladhi wa aqbah min kulli qabih, bahkan itu merupakan perkara yang lebih kecil, yang lebih jelek dibandingkan perkara-perkara yang lainnya. Wa masirru fi kaunihi la yaghfiruhu min baini sa'iri dhunub. kemudian juga apa sih rahasia ya di balik Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik di antara dosa-dosa yang lainnya. Nah, apa sih rahasianya? Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik? Padahal Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa selain syirik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Ya. La yaghfiru, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni ketika pelakunya tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa syirik bagi siapa saja yang dikehendaki, yakni mereka yang membawa dosa, memiliki dosa, ya, kemudian belum bertobat dan meninggal dunia, maka ada harapan dan kemungkinan, ada ihtimal Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Ya, jika Allah Azza wa Jalla mengampuninya akan diampuninya, namun jika Allah Azza wa Jalla tidak mengendakinya pun Allah Azza wa Jalla tidak mengampuninya. Adapun syirik, maka Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik bagi yang meninggal belum bertobat dari kesyirikannya. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan perantara, naam, bahkan kalau ditelusuri perantaranya double. Ya, perantaranya double. Tayyib, sebelum masuk kuburan, tayyib, kalau yang betul-betul dikeramatkan, ya, itu harus melewati perantara juru kuncinya dulu. Ya, harus melewati perantara juru kuncinya dulu. Nah, karena juru kuncinya ini tadi yang akan menjadi perantara antara dia dengan ya leluhur tadi, simbah sopo gitu ya. Nah, simbah Kiai Singotimejo atau siapa? Tayib. Lah, ternyata yang dijadikan perantara tadi ataukah juru kuncinya tadi, nah, menjadikan arwah atau leluhur tadi juga sebagai perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, berarti kan double-double gitu ya. Tayib. Tidak cuma satu perantara tapi double-double perantaranya. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah jeleknya mereka-mereka yang melakukan kesyirikan. Mendapat cerita dari ya seseorang yang dulu dia menceritakan masa-masa awal berumah tangganya, ya. Dia ini punya apa ya istilahnya, punya mertua, inilah ya, mertuanya ini ya rajin untuk minta barokah ke kuburan. Nah, kuburannya ada juru kuncinya itu ya, tayyib. Kemudian mertuanya ataukah simbahnya lah gitu. Yang jelas beliau bercerita suatu ketika orang ini ingin langsung berdoa minta kepada arwah yang ada di situ. Nah, simbah ya siapa itulah. Tayyib. Nyuwun, nyadong, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum sampai atau masuk ke kuburan, tayyib, dihadang terlebih dahulu oleh juru kuncinya. Nah, ora sembrono ngono kuwi. Ora sembrono apa ya? Jangan kemetak gitu ya. Jangan apa? Jangan lancang, nah seperti itu. Jangan lancang. Ini mau menghadap siapa sampean? Lewat perantara dulu. kamu tuh belum dikenal ini ya. Lihat perantara dulu. Saya ini menjadi perantara di sini, juru kuncinya. Jangan lancang seperti itu. Hati-hati. Ya. Orang ini bersikeras ini langsung minta ini dia ya, kepada arwah tadi. Ya juru kuncinya ya jadinya butuh duit kan gitu ya. Rasa enggak duit-duit. Nah, enggak bisa bikin uang sendiri akhirnya ya yalan-yalan gitu akhirnya. Nah, orang ini pun enggak jadi minta barokah ke situ, ya sudah saya pulang saja seperti itu. Nah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala hendak menjelaskan kepada kita bahwa ditinjau dari sisi naluri akal manusia menjadikan perantara seperti tadi ya tidak baik. Ya. Kemudian ditinjau dari sisi akal sehat juga tidak diterima seperti itu. Syariat-syariat dari Allah Azza wa Jalla ternyata membenarkan naluri atau fitrah manusia yang masih murni, dengan pula membenarkan akal sehat manusia seperti tadi. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla zat yang Maha mendengar doanya seorang hamba, zat yang Maha pengasih, yang Maha penyayang. Langsung seorang hamba berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla Maha mendengarnya dan insya Allah akan mengabulkannya. Tidak perlu ada yang perantara, wasilah dan yang semisalnya. Nah, kemudian kata beliau, fata'ammal hadha su'al. Perhatikan ya soal tadi, pertanyaan tadi. Wajma' qalbaka wa dhihnaka 'ala jawabihi wa la tastahuna. Pusatkan kalbu dan pikiranmu atas jawaban dari pertanyaan tadi. Dan jangan sekali-kali engkau meremehkannya. Ya, pertanyaan dengan jawabannya tadi jangan sampai kita ya menyepelekannya. Fa inna bihi yahsul farqu bainal musyrikin wal muwahhidin. Karena dengan itu ya terjadi perbedaan, adanya pemisah antara orang-orang musyrik dengan orang-orang ahlu tauhid. Wal 'alimina billah wal jahilina bihi. Menjadi adanya pemisah antara orang-orang yang alimin, mengetahui, betul-betul mengenal Allah Azza wa Jalla dengan orang-orang yang jahil, bodoh ya, akan Allah Azza wa Jalla. Juga dengannya ada pemisah, perbedaan ahlil jannah wa ahlin nar, antara penduduk jannah dengan penduduk neraka. Tayyib. Di mana al-muwahhidin, orang-orang yang betul-betul mengenal Allah Azza wa Jalla, dia akan langsung memohon kepadanya. Ya, dia akan langsung memohon minta kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan ini perbedaan antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Allah Azza wa Jalla, jika engkau memohon kepadanya, meminta kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla akan senang. Allah Azza wa Jalla akan ridha. Ketika kita berdoa, ya, minta supaya ujiannya bagus, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan pahala atas perbuatan ketika kita berdoa. Yang kedua, jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doanya. Nah, adapun seorang manusia, seorang hamba, jika kamu meminta kepadanya, ya, pengen sepeda, minta kepada si dia, pengen apa ya, kertas, minta kepada si dia, pengen sendal, minta pada dia, lama-lama dia akan jengkel gitu. Emang aku kimbahmu gitu. Emang saya ini kakekmu gitu. Minta terus sama saya. Inilah manusia, makhluk dengan Allah Azza wa Jalla sangat jauh perbedaannya. Kalau kita minta kepada manusia, nah, manusia itu akan marah. Baik. Adapun kalau kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan ridha kepada kita. Dan ketika kita minta kepada selain Allah Azza wa Jalla, di samping orang itu juga akan marah, Allah Azza wa Jalla juga akan ya murka. Terlebih lagi kalau seandainya dia mintanya kepada kakeknya yang sudah apa? Meninggal dunia, kan gitu. Sudah meninggal kok jalui sandalan gitu ya. Nah, jalui sepeda dimintai rezeki dan semisalnya. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata beliau berikutnya, nau'a syirki. Dua macam kesyirikan. Fanaqul, kami katakan, wabillahi taufiq wa ta'yid. Dengan Allah Azza wa Jalla adanya taufik dan kekuatan, kekokohan. Wa minhu nastamiddu al-ma'unah wa tasdid. Dan dari Allah Azza wa Jalla pula kita semua memohon pertolongan dan memohon kelurusan dan kebenaran. Fa innahu man yahdihillah fala mudhillalah. Karena sesungguhnya siapa saja yang diberikan hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan hamba tadi. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepada hamba tersebut. Wala mani'a lima u'tiya atau lima a'ta. Dan tidak ada yang mampu menghalangi terhadap apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan. Wala mu'tiya lima mana'a. Dan tidak ada yang mampu untuk memberi kepada seseorang yang telah dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah beliau mengatakan demikian, beliau sebutkan asyirku syirkan. Syirik itu ada dua macam. Syirkun yata'allaku bidatil ma'budi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Pertama, kesyirikan berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Bidatil ma'bud, zat yang disembah. Wa asma'ihi, berkaitan dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Wa sifatihi, sifat-sifatnya. Wa af'alihi, dengan pula perbuatan-perbuatannya. Ini satu, kesyirikan berkaitan dengan zatnya, yakni zat Allah Ta'ala, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, wa syirkun fi ibadatihi wa muamalatihi. Kesyirikan dalam beribadah dan ya berinteraksi atau berhubungan kepada Allah Azza wa Jalla, bermuamalah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in kana sahibuhu ya'taqidu annahu subhanahu la syarika lahu fi dhati wala fi sifatih wala fi af'ali. Meskipun pelaku kesyirikan jenis yang kedua ini ya meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak ada yang menyamainya, tidak ada sekutu baginya dalam hal zatnya, sifat-sifatnya ataupun perbuatan-perbuatannya. Tayyib. Wa syirkul awal naw'an. Setelah itu beliau merinci lagi. Ya. Tadi sebutkan syirik dua macam. Satu sudah kita baca, dua sudah kita baca. Jenis syirik yang pertama ini pun ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya syirku ta'til, syirik meniadakan. Syirik meniadakan atau dalam bentuk meniadakan. Wa huwa aqbahu anwa'i syirki, dan ini merupakan jenis kesyirikan yang paling jelek. Ya, jenis kesyirikan yang paling jelek. Karena meniadakan Allah Azza wa Jalla. Kasyirki Fir'auna idh qal, seperti kesyirikan yang dilakukan oleh Fir'aun. ketika dia mengatakan wa ma rabbul alamin, ya Allah azza wa jalla firmankan dalam surat asy-syu'ara ayat 23, ya ucapan Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Nah, apakah ada Rabb semesta alam itu? Tayyib. Apakah ada yang menguasai alam ini? Tayyib. Anggapan Fir'aun karena yang menguasai adalah dia. Ya, enggak ada yang menguasai alam ini. Ya, ada saya ini. Seperti itu. Jadi dia menafikan, meniadakan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini naam sejelek-jelek kesyirikan. Wa qala ta'ala mukhbiran anhu. Dengan pula Allah Azza wa Jalla berfirman memberitakan tentang Fir'aun, annahu qala li Haman, bahwasanya dia mengatakan kepada Haman, wa qala Fir'aunu ya Haman ibn li sarhal la'ali ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba. Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Ghafir ataukah surat Al-Mu'min, nama lainnya Ghafir atau Al-Mu'min, ayat 36 sampai 37. Wa qala Fir'aun, dan Fir'aun mengatakan, ya Haman, wahai Haman, ya tangan kanannya Fir'aun, ya, ya Haman, wahai Haman, ibnili sorha, bangunkan untukku sebuah bangunan yang tinggi, menjulang ke atas. Ya, pencakar langit, gitu ya, atau penyundul langit, atau songgo langit lah seperti itu. Ya, memerintahkan kepada Haman, bikin bangunan yang tinggi, menjulang ke atas. Tujuannya apa? La'alli ablughul asbab, agar aku bisa sampai ke pintu-pintu langit. Ya, ini juga kementos tadi ya. Nah, lancang kepada Allah Azza wa Jalla, ingin naik ke atas, nah, supaya bisa sampai ke pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, sehingga kalau sudah sampai di pintu langit, ya, aku akan melihat, menengok, ya, apa benar ada di sana sesembahannya Musa, Rabbnya Musa. Ya, kementos tadi. Wa inni la'adunnuhu kadhiba, dan sungguh-sungguh aku ya meyakini bahwasanya Musa itu bohong, dusta. Enggak ada ilah, Rabb itu enggak ada. Rabb itu ya aku ini, saya ini Rabb, kata Fir'aun. Sehingga dia meniadakan Allah Azza wa Jalla, meniadakan Rabbul Alamin. Ini jenis kesyirikan yang paling jelek. Wa syirku wa ta'til mutalaziman. Kesyirikan dan peniadaan ini saling ya berkait. Fakullu musyrik mu'attil. Setiap orang yang musyrik, maka dia mu'attil, meniadakan. Wa kullu mu'attil musyrik, dan setiap yang meniadakan berarti dia musyrik. Lakinna syirka la yastalzimu asla ta'til. Akan tapi kesyirikan tidak mengharuskan adanya pokok dari ta'til, peniadaan. Bal qad yakunul musyriku muqirran bil khaliqi subhanahu wa sifatihi walakinahu attala haqqa tauhid. Terkadang seorang musyrik pelaku kesyirikan, dia menetapkan adanya al-khaliq. Ya, seperti yang terjadi di akhir zaman ini, mereka menetapkan adanya al-khaliq. Nah, wasifatih, mereka menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Walakinnahu, akan tapi dia attala haqqa tauhid, meniadakan hakikat atau tauhid yang sebenarnya. Tayyib. Meniadakan hak dari Allah Azza wa Jalla, meniadakan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan semisalnya. Nah, kemudian kata berikutnya at-ta'til, ya, peniadaan. Wa aslu syirki wa qa'idatuhu allati yurja'u ilaiha huwa ta'til. Pokok dari kesyirikan dan kaidah kesyirikan yang kembali kepadanya itu adalah ta'til. Ta'til ini atau peniadaan ada tiga macam. Peniadaan, ta'til ada tiga macam. Yang pertama, ta'tilul masnu' an sani'ihi wa khaliqihi. Peniadaan yang dilakukan oleh masnu', yakni makhluk, ya, masnu' yang diciptakan, yang dibuat makhluk, dia meniadakan an sani'ihi wa khaliqihi, pembuatnya dan penciptanya. Ya, sehingga ada manusia, dia itu makhluk, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun dia menafikan, meniadakan adanya yang menciptakan dia. Ya, kayak Fir'aun tadi. Mana Rabb-nya Musa? Coba bangunkan bangunan tinggi, aku ingin lihat Rabb-nya Musa ya. Kayak apa dia? Dia meniadakan Allah Azza wa Jalla al-Khaliq. Padahal dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa ta'tilu sani' subhanahu an kamalihi al-muqaddas bi ta'tili asma'ihi wa awsafihi wa af'alihi. Ta'tilu sani', peniadaan yang dilakukan oleh sani', afwan, ta'tilu sani' al-makhluk, meniadakan as-sani' al-khaliq Allah Azza wa Jalla, meniadakan apa? An kamalihi, yang ditiadakan adalah kesempurnaannya. Yang ditiadakan apa? Kesempurnaannya. Al muqaddas, yang suci. Saya ulangi, kalau yang pertama, ya betul-betul zatnya ditiadakan, seperti Fir'aun meniadakan Allah Azza wa Jalla. Kalau yang kedua, dia meniadakan sifat atau kesempurnaan dari al khaliq, kesempurnaan Allah Azza wa Jalla yang suci. Dengan cara apa? Dengan ta'til asma'i, meniadakan nama-namanya. Allah Azza wa Jalla itu tidak memiliki nama. Ya. Wa usofi, sifat-sifatnya. Kata mereka Allah Ta'ala itu tidak memiliki sifat. Wa af'alih, ya, juga perbuatan-perbuatannya. Allah Azza wa Jalla itu tidak bergerak. Nah, Allah itu ada, tapi orang di jeneng, orang di sifat, orang di semua popo, seperti itu. Tidak punya nama, tidak punya sifat, tidak bisa apa-apa. Terus apa itu? Ya gini kan gitu ya. Enggak punya nama, enggak punya sifat, enggak bisa apa-apa, enggak bisa berbuat. Apa? Ya enggak ada. Karena setiap yang ada itu pasti di jenengan gitu ya. Yang paling kecil merah di kebun itu aja punya nama. Apa itu? Tengungan itu ya. Enggak tahu bahasa Indonesianya apa. Punya nama. Yang berembus seperti ini yaitu nah, yang buat sebagian kedinginan, sebagian juga rasa sen, apa itu sepoi-sepoi. Raketo enggak kelihatan, tapi juga punya nama. Namanya apa? Nah, itu. Angin apa udara? Angin ya. Tayib. Atau udara? Tayib nak sana lah. Nah, lah itu. Jadi kata mereka Allah Azza wa Jalla itu ada, tapi tidak punya nama, tidak punya sifat, tidak memiliki kegiatan, tidak bisa bergerak, tidak punya gerak. Terus apa itu? Ya sepertilah mereka. Wa ta'tilu mu'amalatihi amma yajibu 'alal 'abdi min haqiqati tauhid. Kemudian jenis yang ketiga adalah meniadakan dalam bermuamalah kepada Allah Azza wa Jalla. Amma yajibu 'alal 'abdi, perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh seorang hamba min haqiqati tauhid, yakni dari hakikat tauhid. Maksudnya dia tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla gitu. Dia mengakui Allah Azza wa Jalla itu ada, punya nama, punya sifat, memiliki aktivitas, ya, memiliki perbuatan-perbuatan, namun dia tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tayyib. wa min hadza syirku ta'ifati ahli wahdatil wujud. Dari sinilah muncul kesyirikan kelompok wahdatil wujud, orang-orang yang meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla menyatu dengan yang ada ini. Ya. Alladzina yaqulun, di mana mereka mengatakan ma thamma khaliqun wala makhluk. Tidak ada pencipta dan yang diciptakan. Ya, pokoknya semuanya itu ya satu. Pencipta itu ya yang diciptakan, yang diciptakan itu ya ya pencipta. Ya, seperti itu. Ya kayak orang mulai kurang itulah ya. Orang jotos itu yang dijotos, yang dijotos yang jotosan. Orang ngomong itu yang diomongkan itu ya orang yang ngomong. Seperti itulah. Jadi rata-rata mereka ya sudah seperti itu. Nah, tayyib. Tidak ada al-khaliq, tidak ada makhluk, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang diciptakan. Wala hahuna syai'an, tidak ada dua perkara. Pokoknya semua itu satu. Nah. Bal haqqul munazzah wa 'anul khalqil musyabbah. Ya. Yang ada al-haqqul munazzah, Allah Azza wa Jalla itu adalah makhluk yang mirip dengan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya ya, yang ada ini ya Allah, Allah itu ya yang ada ini itu ya. Mik ini, nah ini Allah, Allah itu ya ini gitu loh. Tayyib. Sepoknya mari sutris lah seperti itu. Nah. Wa minhu syirkul malahidah alqailin biqidamil alam wa abadiyyati. Dari sini juga muncul kesyirikan dari al-malahidah. Ya, al-malahidah. Orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Al-qailin yang mereka mengatakan biqidamil alam wa abadiyyatihi. Ya, alam ini dari dulu sudah ada. Enggak ada yang menciptakan. Dari dulu sudah ada. Kapan munculnya alam? Pokoknya sejak dulu sana, disambung sampai dulu sana gitu. Pokoknya ada dari dulu. Wa badiyatihi, dan terus akan ada. Enggak pernah ada kiamat seperti itu. Terus akan ada. Ini kata al-malahidah. Wa annahu lam yakun ma'duman aslan. Alam ini, alam semesta ini, ya, dunia ini dulunya ya belum pernah mengalami ketidakadaan seperti itu. Jadi senantiasa ada dari sejak dulu seperti itu. Bal lam yazal wa la yazal. Bahkan yang ada alam semesta ini sejak dulu ya sudah seperti ini, sampai besok sana ya tetap seperti ini. Ini kata mereka. Enggak ada yang menciptakan juga, nah tidak akan terjadi hari kiamat. Padahal keyakinan yang benar bagaimana? Alam semesta ini ada yang menciptakan. Siapa menciptakan? Kata orang Jawa, yang ngecat Lombok. Yang ngecat Lombok itu ya. Siapa? Yang ngecat Lombok itu siapa? Kakek nyantum. Hah? Ini Allah Azza wa Jalla gitu ya. Kalau kakek kita enggak sempat malam ngecat-ngecat Lombok gitu ya. Mendingan ngecat putune yang gitu, daripada ngecat Lombok malam-malam. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menciptakan alam semesta ini. Tayyib. Kemudian nanti akan terjadi hari kiamat. Dengan terjadinya hari kiamat, alam semesta ini sirna, tidak ada. Lenyap. Ya, sirna, hancur. Tayyib. Kemudian yang ada adalah alam akhirat. kata mereka wal hawadith bi asriha mustanidatun indahum ila asbab. Kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini semuanya seluruhnya itu na'am bersandar bersumber pada sebab. Ya, gempa di Palu, Lombok, Jawa Timur, mana kemarin? Sidoarjo. Situ Bondo. Itu ya kan ada sebabnya saja. Sebabnya apa? ya lempengan bumi atau kelempengan piring atau apa, itulah kata mereka. Seperti itu. Jadi bukan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan, tapi karena ada sebabnya. Wa wasa'id iktadat ijaduha. Ijadaha. Dan juga dikarenakan ada perantara-perantara, wasilah yang mengharuskan ada. Seperti itu. Yusammunaha bil'uqul wan nufus. Mereka istilahkan sebab dan wasilah tadi dengan akal dan jiwa. Nah, jadi orang-orang yang meyakini gempa, tsunami itu tidak ada kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla, ya ini masuk pembahasan ini, malahidah. Ya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Wa min hadza, dari sini pula muncul syirku man 'attala asma'a rabbi ta'ala wa awsafahu wa af'alahu min hulatil jahmiyah wal qaramithah. Muncul kesyirikan dari orang-orang yang meniadakan nama-nama Allah Azza wa Jalla, meniadakan sifat-sifatnya, dan meniadakan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Siapa mereka? Min hulatil jahmiyah wal qaramithah. Dari ya tokoh-tokohnya jahmiyah dan qaramithah. Ya. Dari tokoh-tokohnya jamia dan karomita. Falam yufbitu lahu isman wala sifatan. Mereka tidak menetapkan nama ataupun sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Bal ja'alul makhluqa akmala minhu. Bahkan mereka menjadikan makhluk, manusia ini, alam, ya makhluk, itu lebih sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Il kamalu zat bi asma'iha wa sifatiha. Dikarenakan sempurnanya zat itu dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, contohnya apa? Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf dikatakan ganteng? Karena memiliki wajah yang wah, memiliki nama Yusuf dan semisalnya. Sehingga ada Nabi Yusuf itu orang yang tadi yang wah itulah. Nah, la Allah Subhanahu wa taala taib dikatakan sempurna ketika ditetapkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya, nama Allah Azza wa Jalla banyak. Taib tidak cuma 99 nama saja. Ya. Kemudian sifat-sifat Allah Azza wa Jalla jauh lebih banyak lagi jumlahnya. Yang jelas kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla maupun Rasulnya. Nah, kalau seandainya ada seorang yang menetapkan adanya Allah Azza wa Jalla namun tidak menetapkan namanya, juga tidak menetapkan sifatnya, ya seperti tadi yang telah kita singgung pada awal atau pertengahan pembahasan tadi. Nah, ketika ada sebuah zat, naam, yang di situ dikatakan sempurna, maka berarti memiliki nama dan juga memiliki sifat. Contoh saja mic ini. Mic ini sempurna, masya Allah suaranya. Namanya apa? Gelas apa mic? Mic memiliki nama. Sifatnya apa? Kerasan itu ya, mantap. Ya, seperti itu. Kalau mic ini gak punya nama, gak punya sifat, ya apa namanya? Ya, enggak sempurna kan gitu. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang jauh-jauh lebih afdal wa ajal wa akmal, ya, lebih utama, yang lebih pantas untuk diberikan nama atau ditetapkan nama-namanya, demikian pula sifat-sifatnya. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Selebihnya jenis dari syirik yang kedua insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.